Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala Rasulillah rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh bil haqq aulana. Allahumma fasholli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al ansar wal muhajirin wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul amanu billahi wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal aswati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Faqala nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi salaka Allahu bihi tariqan ilal jannati. Ibu bapa, saudara-saudaraku rahimahkumullah, yang mulia pengurus kerukunan masyarakat Aceh Besar yang ada di Pasar Minggu khususnya Kampung Jawa, kepada aparat kelurahan, RW, RT, tokoh-tokoh masyarakat dan juga hadir bersama-sama dengan kita orang tua-tua kita dari Aceh yang telah berdomisili di kota Jakarta, Qori yang telah membacakan kepada kita ayat-ayat suci Al-Quran, Bapak Haji Ma'arif Abbas, Sarjana Hukum, Haji Usman Mar, Penasehat Kemap atau Kerukunan Masyarakat Aceh Besar, Bapak RW 10, Bapak Amir Saifullah, Bapak RT 12, Bapak Iskandar Ali, Ketua Kemap, Ketua Cabang Pasar Minggu atau yang mewakili, dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas segala limpahan nikmat dan ridha yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga ibu bapa, saudara-saudaraku dan saya sampai pada jam, saat dan detik ini masih dalam keadaan bernafas. Kalau masih bernafas, berarti masih ada peluang bagi kita sekalian untuk menambah-nambahkan pundi-pundi amal demi bekal di yaumil akhir nanti. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita haturkan keharibaan Nabiullah, junjungan alam semesta, Nabi yang menyempurnakan seluruh risalah para Nabi, Nabi yang menjadi kunci penutup segenap menyampaikan berita gembira, berita keselamatan, sebagaimana yang kita cintai, yang merupakan sebuah kesatuan ruhiyah di dalam batin dan jiwa kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu persis apabila kita hitung dari pelaksanaan perhitungan bulan-bulan Islam, ini sudah memasuki bulan Jumadil Ula kalau enggak salah, atau Jumadil Akhir. Sebenarnya Rabiul Awal itu sudah lewat. Alhamdulillahilladzi rabbil awal wa ja'abadahu bi rabbi isani. Bicara tentang ihsan. Wa anzala kitabal hudan wa nuran wa anzala sab'an minal masani. Sekaligus dengan implementasi kitab. Karena pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini identik dengan kitaban. Identik dengan Al-Qur'an. Bahkan kadang-kala kita salah memahami. Seolah-olah Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang membawa Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak membawa Islam. Islam ini sudah ada dari zaman para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini nabi yang menyempurnakan Islam. Semua nabi yang datang atas nama Allah beragama, melaksanakan, mengamalkan hukum yang namanya tauhid. Makanya Allah katakan di dalam firman-Nya, pada hari ini telah aku sempurnakan Islam sebagai agamamu. Jadi agama Islam itu adalah agama yang syariat pelaksanaan amalannya sudah berlaku sejak zaman diutusnya para nabi. Nabi yang pertama Adam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, semua menganut hukum syariat Islam. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa ada nabi yang punya agama lain, karena asumsi publik Islam dan Kristen ini kan seolah-olah agama Nabi Muhammad itu agama Islam, agama Nabi Isa agama Kristen, agama Nabi Musa Taurat. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyama millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul aina solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sumber agama dari para nabi adalah Islam. Orang Kristen tidak menganut Injil. Orang Yahudi tidak menganut Taurat. Selama ini kita salah. Agama Kristen itu kitabnya adalah Perjanjian Baru, Bible, Old Testament and New Testament. Bukan Injil. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'alimukumul kitab. Alimukumul kitab wal hikmat wa yu'alimukum ma lam takunu ta'lamun. Itu identitas Rasulullah. Kata Allah, kami sudah mengutus seorang rasul dari antara kamu. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum. Di tengah-tengah kamu. Untuk membacakan ayat-ayat kami. Mengajarkan kamu, menyucikan kamu, bahkan mengajarkan rahasia ma'lam takunu ta'lamun, yang belum kamu ketahui. Jadi kehadiran, kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang kita peringati Maulud pada malam ini adalah untuk bertugas menyempurnakan semua kitab yang dibawa para nabi-nabi sebelum beliau. Makanya di dalam Al-Quran, satu-satunya nabi yang paling tahu tentang kedatangan Nabi Muhammad adalah Nabi Isa alaihissalam. Wa idz qala Isa ibnu Maryama, ya bani Israila, ini rasulillahi ilaikum musyadiqa lima baina yadaya minat taurati wa mubasisra bi rasulillahi min badismuhu Ahmad. Sebelum datang Nabi Muhammad 576 tahun beliau belum datang. Nabi satu-satunya di dalam Al-Quran yang mengatakan akan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Quran surah As-Sauf surat 60 ayat yang ke-6 adalah Nabi Isa alaihissalam. Coba kita berpikir dengan logika, karena menempatkan sebuah agama yang benar itu harus meletakkan semua dasar historik yang kuat. Atau dalam rumus teologinya disebut dengan ilmu axiology, etika, logika, estetika. Tidak usah beragama kalau tanpa logika. Tidak usah beragama kalau tanpa etika. Dan tidak usah menganut sebuah agama kalau tanpa estetika. Ini Islam menang dari semua pandangan filsafat ini. Etika, logika, estetika. Logika Islam itu bukan ada pada otaknya orang Islam, bukan. Logika orang Kristen bukan ada pada logikanya orang Kristen, bukan. Logika agama Yahudi bukan ada pada otak Yahudi, bukan. Kembali, come back to the Bible. Pulang kepada kitab masing-masing. Kaget saya sampai Ustaz di TV One berceramah. Tiga katanya. Agama yang bersumber dari Ibrahim ada tiga, dia bilang. Yang pertama Yahudi, yang kedua Kristen, yang ketiga Islam. Seolah-olah Kristen, Islam, Yahudi sama. Memang yang paling bahaya lebih baik menghadapi 1000 pembunuh daripada menghadapi 1 penjilat. Betul atau betul? Betul. Kita kalau hadapi kafir sudah tahu. Ini Matius, ini Markus, ini Stefanus, ini Tetanus. Hati-hati. Tahu. Tapi yang enggak bisa kita hadapi ini kalau penjahat yang di dalam kita, munafikun. Wa minan nas man yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ini yang bahaya. Ada orang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, tapi mereka menipu orang-orang beriman. Bu. Bu. Betul atau betul? Betul. Ente habis pengajian tanya tuh Megawati, Islam atau bukan itu? Bukan. Ini yang bahaya. Bukankah kita memperingati Maulud Nabi ini adalah menapaki kembali, menapak tilaskan kembali akhlak, kepribadian, tanggung jawab, akidah, moral Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang memuji beliau ini bukan orang Islam saja. Saya pun dari kafir masuk Islam karena tertarik dengan keperangaian, sifat dan akhlak, moral dan karakter, intelijensi dan kepintaran yang melekat di dalam diri dan jiwa Ahmad bin Abdullah atau yang kita sebut dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa pendeta yang tidak tahu tentang Nabi Muhammad? Semua pendeta tahu. Saya bekas pendeta, bukan pendeta biasa, rektor. Ini dokumen saya. Saya yang mempendetakan para pendeta, bukan pendeta biasa. Saya rektor kurang lebih 16 tahun. Datuknya, gedengkotnya pendeta. Diamnya. Saya kembali kepada fitrah, pulang kepada Islam, bukan pindah agama. Hah? Jadi saya mau hapus mindset kita yang kadangkala menganggap mualaf itu satu, tidak bisa apa-apa, goblok, salah itu. Mualaf itu identik dengan minta-minta, dua, salah itu. Mualaf itu lemah, salah itu. Mualaf justru orang yang paling tahu, mayahdilahu fahuwal muhtadin wa mayudlil faulaika humul khasirun. Nah, itu tuh mualaf. Jadi kalau pakai mualaf, tadi subuh saya kuliah subuh di Auri. Saya katakan, saya ini baru pulang dengan keluarga dari Ciwidey, Bandung. 4 hari 4 malam belum pulang ke rumah. Tanggal 9 sudah meluncur ke Lampung. Lampung, Palembang, Palembang, Jambi. Jambi, Pekanbaru. Pekanbaru, langsung Medan. Kemarin saya juga di Medan tanggal 24 Januari. Dengan Kori Ahmad Sahab dari Mesir. Masya Allah, kami sampai ke tebing tinggi. Haji Taufik bilang sama saya, orang Batak, Taufik Lubis, jangan terlalu keras-keras Ustaz, banyak sekali orang Kristen di sekitar sini, justru itu yang saya mau tembak. Kafir neraka. Gak usah yang saya mau ceramahi orang Islam. Ya, benar. Saya dari kafir, saya dari kafir yang Allah kasih hidayah. Nih. Kita berkumpul di sini dengan harta kita, jabatan, kedudukan dan pangkat kita, innalillahi. Kata hal hadis 20 itu hanya berlaur huruj, penipu. Itu hanya permainan dunia. Saya masuk Islam beserta istri dan 3 orang anak. Saya mau klarifikasi, Pak. Saya bukan pastor, saya pendeta. Kalau pastor, pimpinan Katolik. Saya bukan Katolik. Background saya adalah Protestan. Protestan ini orang-orang keras. Orang-orang yang kritis, orang-orang yang cerdas. Laqad anzalna ayati mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Lalu dengan dasar pemahaman pengetahuan terhadap Al-Qur'an, Allah memberikan hidayah. Makanya saya selalu bilang, saya enggak masuk Islam, Islam yang masuk ke saya. Mana ada orang kafir mau masuk Islam? Cari orang kafir di luar sana, orang Batak, orang Manado, orang Toraja. Tanya mereka, mau enggak masuk Islam? Enggak mau. Enggak mau. Karena Islam itu excellent, Islam itu mahal. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaihi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu agama yang tinggi. Enggak bisa. Orang yang dapat petunjuk itu adalah orang yang justru mengerti Islam. Cuma memang, mohon maaf, lahir dan batin, walaupun Ramadan masih jauh. Kadangkala yang masuk Islam di Indonesia ini kan, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Banyak orang masuk Islam di Indonesia ini satu dengan dalil karena mau kawin. Mohon maaf ya. Jadi yang diincar-incar cuma syahwat. Yang kedua, dia masuk Islam, yang kedua apa? Oh, saya masuk Islam, saya mimpi ketemu Nabi Muhammad. Ini juga fatalisme. Fatal. Ada juga yang masuk Islam supaya asetnya terlindungi, warungnya laku, tokonya laris. Nah, ada juga yang masuk Islam dari bajingan, modal bajingan, masuk Islam, pura-pura masuk Islam, sampai dalam Islam jadi pengkhianat Anton Medan. Jadi yang suka menggemari Anton Medan mulai malam ini berhenti. Gak ada begitu. Mu'alaf itu konsisten. Orang yang diberi petunjuk itu konsisten. Umar diberi petunjuk. Pengkhianat, pembunuh, bahkan merencanakan ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar sadar di garis terdepan, front terdepan. Siapa yang menyebut macam-macam tentang Muhammad, kutebas batang leher. Nah, begitu. Begitu orang yang mendapat petunjuk, gak main-main. Karena yang dia cari, seperti yang Qori baca tadi, wa mayuris sawabat dunia nuktihi minha, wa mayuris sawabat akhirat. Akhirat yang dia cari, bukan dunia. Kalau dunia kan dia lepas. Godawatun fisabilillahi awrohautun khairun minat dunia wa maya fiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Ketetapan-ketetapan inilah yang Allah atur dalam konteks Islam. Ikhtanim khamsin qabla khamsin. Ingat 5. Wa'id khamsin qabla khamsin. Ingat 5 sebelum 5. Sababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tua. Faginnaka waginnaka qabla faqrik. Masa kayamu sebelum fakir. Sababaka mudah fakir. Wa faragaka qabla suqrik. Masa kesibukanmu, masa keleluasaanmu sebelum kesibukanmu. Wasihataka qabla saqamik. Masa sehat sebelum sakit. Dan yang terakhir, wahayataka qabla mautika. Hidup sebelum masyaallah, ada warning. Enggak ada juru selamat. Jadi sudah ada warning, sudah ada peringatan. Umat Islam semua tahu. Dan Nabi berkata, Rasulullah berkata, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, anak Muhammad Rasulullah, haramullah naru alaihi, haram bagi mereka neraka. Jadi orang Islam itu semuanya masuk surga. Berarti itu ceramah-ceramah sombong kita kabur itu, yang tidak ikut golongannya masuk neraka. Hah? Saya sudah sering kali bilang-bilang setiap berdakwah, di sana tidak ada malaikat tukang ukur jenggot orang Islam. Coba cari dalam Al-Quran dan hadis, di mana kira-kira ada malaikat yang pegang sentimeter nanti kalau orang Islam mati. Ya Abdullah maju, berapa panjang jenggotmu dek? Diukur. Kaki celana juga diukur, kalau kurang panjang masuk neraka. Ini jamaah kadang-kadang ukhuwah Islamiyah pecah, kecintaan kepada Nabi puyang. Bukankah tadi kita bersolawat kepada Nabi? Jangankan kita, Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bukan ajaran Syafi'i, bukan ajaran Hambali, bukan Hanafiyah, bukan Malikiyah, bukan Islam dari ujung ke ujung dunia mazhab akidahnya kan cuma satu, Asy'ariyah. Datang di kelompok-kelompok yang suka mengacaukan Islam, ini lebih bahaya daripada kafir. Maulud Nabi. Hah? Orang isap rokok haram. Enggak saya kuat merokok, dakwah saya begini kencang begini, justru tidak merokok saya payah. Masa semua ustaz enggak merokok? Ah mesti ada lah yang merokok kan begitu. Mewakili jamaah yang saya kira begitu lebih baik. Kalau ente bilang ustaz berhenti merokok, kenapa? Karena nafasmu nanti pendek, tidak kuat kau berkelahi. Ah itu betul. Nanti kalau kau dikejar anjing, kau tidak bisa lari jauh. Kenapa? Karena merokok, nafasnya kurang kuat. Itu betul. Kesehatanmu terganggu, betul. Tapi apakah orang tidak merokok tidak sakit? Ini argumen-argumen yang pasaran. Saya dari kafir masuk Islam, bukan berarti merokok saya dukung, tidak. Tidak, jangan. Kalau ente tidak ada kerja, jangan merokok. Kalau ustaz bisa, karena ustaz enggak beli, selalu dikasih, kan begitu. Itu lagi direkam. Kami saja tidak beli. Datang ke Tanah Abang, begitu masuk di pasar Tanah Abang, langsung dijemput sama jemaah. Nak cari apa, Bu ya? Ah, jalan-jalan lah ini udah. Aduh, apa yang dicari, Bu ya? Ini hadis belum keluar. Langsung dia bilang, aduh Buya, nak cari baju gamis. Aduh, untuk Buya 70% diskonnya. Ini orang Padang nih. Saya orang Manado. Jadi ustaz enak sekali, gratis terus. Tadi makan rawon, mau kesini makan rawon. Begitu mau bayar, sudah ada ibu bapak di mobil depan saya bayar. Allahu Akbar. Gak bakal kembali ke pendeta lagi kalau begini gratis. Apalagi habis ceramah begini, kopi sudah 2 gelas. Masya Allah. Cari apa kita di dunia ini? Kecintaan kita kepada Nabi. Memang di dalam Islam tidak boleh memperingati orang yang berulang tahun. Tidak boleh. Maulud Nabi ini sejarahnya nampak jelasnya adalah ketika Rasulullah sudah tidak ada di dunia. Barulah umatnya mengadakan maulid. Kenapa? Untuk mengingatkan umat Nabi yang brutal ini, yang kacau balau mentalnya, akhlaknya, moralnya rusak begini, supaya diingat-ingatkan kembali. Sebagaimana pemerintah kita menginginkan masyarakat Indonesia yang tertib, percuma. Percuma. Contohnya kan dari atas. Contohnya dari atas, mulai dari pejabat. Kalau pemimpin negara tidak Islami, masyarakatnya brutal. Ditambah lagi kita umat Islam ini, kata Nabi, wa ahlur rustaqi bil jahli, orang kampung karena kebodohan melihat sesuatu heran. Orang nyebut satu ayat, ustaz lihat ada orang pakai batik badan kurus masuk gorong-gorong, hari ini cocok jadi presiden. Jokowi maksud saya. Palingan kalau masuk penjara 5 tahun. Saya tidak ada golongan berdakwah, saya tidak pernah pakai pengawal sendiri. memang sudah mewakafkan diri, ya Allah, hidup dan matiku memang untuk dakwah di jalanmu. Tinggalkan segala-galanya, kemewahan dunia, pendeta rektor lagi, bukan main gaji saya di sana itu. Hah? Bukan berarti saya masuk Islam, saya kemudian papa, miskin melarat, enggak ada ceritanya. Kafir saja yang tidak sujud sembah kepada Sang Khalik, Sang Pemberi Nafas, Pemberi Nikmat dan Barokah. Mereka cukup diberkahi Allah. Apalagi orang yang setia di jalan Allah. Inilah kita melihat lebih jauh karakter, sifat, moral daripada Rasulullah. Negara kita ini kan lagi dikepung oleh tiga kekuatan, Yahudi, Munafikun dan Kafirun. Dikepung kita. Sebuah sejarah yang sudah terbilang jauh, 4000 tahun. Umat manusia yang hidup zaman negara, bangsa, suku yang paling tua di dunia, 4000 tahun mereka mengembara. Tidak ada kota, tidak ada bangunan, tidak ada militer, tidak ada senjata. Hanya dengan ide-ide mereka, mereka bisa menduduki, menembus perut sejarah. Siapa mereka? Yahudi. Yahudi. Mereka paling tahu Nabi Muhammad ini Nabi. Dan mereka tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah Nabi terakhir. Makanya di samping para Nabi yang tahu tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur 8 tahun Rasulullah pergi ke Yerusalem berjumpa dengan seorang ahli kitab. Rasul dibawa oleh pamannya Abu Talib. Datang ahli kitab yang bernama Bukhairah. Beliau berkata kepada Abu Talib, "Abu Talib, ini ponakanmu terlihat lambang merpati di pundak kanannya. Inilah penggenapan Taurat dan Injil. Dia akan menjadi Rasulullah. Dia akan menjadi Nabi. Segera singkirkan ponakanmu ini. Karena kalau nanti dilihat oleh Yahudi dan pendeta ahli kitab, anak ini akan dibunuh. Karena dia berangkat dari Semitis Timur, orang-orang Arab. Orang Yahudi tidak reda. Mereka tidak tega ada Nabi yang muncul dari Arab. Mereka tahu Rasulullah yang terakhir. Disembunyikan, dibawa lari oleh Abu Talib pulang kembali ke Mekah. Umur Rasulullah 38 tahun ketika menerima wahyu di Gua Hira, menerima firman Allah Ta'ala di Gua Hira. Beliau tidak mengerti apa yang diturunkan malaikat Jibril kepadanya. Bertanya kepada pamannya Siti Khadijah, pendeta Waraka bin Naufal. Dan pendeta Waraka bin Naufal mengatakan, "Khadijah, ini suamimu ini adalah calon rasul yang terakhir sebagaimana penggenapan Taurat dan Injil." Jadi ibu bapak, saudaraku, kitab Injil itulah Al-Qur'an. Kitab Taurat itulah Al-Quran. Semua firman yang dibawa para nabi nanti sempurna ketika datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Injil yang dibawa Nabi Isa bukan dalam bentuk kitab. Bukan dalam bentuk catatan manuskrip, naskah, buku. Injil yang dibawa oleh Nabi Isa dalam bentuk kata-kata. Isa ibnu Maryam ruhulillahi wa kalimatullah. Isa anak Maryam ditiupkan dari roh dan dialah kalimatullah. Apa isi berita Injil yang dibawa Nabi Isa? Cuma dua berita. Berita yang pertama, meluruskan Bani Israel supaya kembali ke jalan Tuhannya. Berita yang kedua yang tidak disukai oleh orang Yahudi, Nabi Isa menyampaikan akan datang seorang penolong, akan datang seorang penghibur bernama Ahmad Muhammad bin Abdullah, anaknya Abdullah. Itu yang Yahudi tidak suka. Jadi saya masuk Islam ini bukan orang Islam yang menerangkan, tidak. Saya 16 tahun jadi pendeta, saya tanya-tanya teman-teman pendeta, orang Islam bikin musyabaqah tilawatil Quran. Mereka tiap tahun bertanding, bertarung, berkompetisi untuk mengangkat derajat kesucian kitab mereka. Kenapa kita pendeta-pendeta tidak bikin musyabaqah tilawatil Bible? mahrajnya di mana, tartil hukumnya dari mana, sudut apa? Lalu Bapak Ibu mengatakan itu Injil, jangan berdosa kita. Injil adalah firman Allah. Taurat adalah firman Allah. Semua kitab para nabi itulah namanya Al-Qur'an, dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau tidak bikin maulud begini, mana kita tahu apa misi, apa rencana Rasulullah diutus oleh Allah ke dunia ini? Tidak ada lain, menyempurnakan kitab para nabi. Begitu sampai di abad ke-6 terbukukan yang namanya Al-Quran. Semua bangsa di dunia ini boleh memeluk agama Islam. Catatan sejarah, tak ada satupun nabi yang berhasil. Semua nabi yang datang atas nama Allah, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, tidak ada yang berhasil menuntun umatnya. Tidak ada satu nabi pun yang sukses membawa manusia ke jalan Tuhannya, kecuali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba buka sejarah, ada enggak nabi yang berhasil membawa manusia ke jalan Tuhannya? Ada enggak? Tidak ada nabi yang berhasil, dan Allah sudah tahu. Setelah Rasulullah diutus, Nabi Muhammad diutus, barulah manusia mengenal kebenaran Allah. Sampai kita, bangsa yang hidup di negara Asia ini pun, boleh beragama Islam. Wama arsalnaka ila rahmatalil, tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Kurang lebih 8 tahun saya membaca, membuka isi Al-Quran, mencari tahu dasar-dasar Al-Quran, karena saya pernah menempuh pendidikan di Sheberot Israel. Saya perhatikan agama orang Yahudi, mereka sembahyang. Ada yang mengatakan Yahudi sembahyangnya di sinagoge. Salah. Tempat sembahyang orang Yahudi namanya Bet Tepilah, rumah sembahyang. Bet Knesset, rumah parlemen. Bet Midrash, rumah sekolah, rumah studi, atau yang bahasa Arabnya apa, madrasah. Bet Midrash, rumah studi. Bet Knesset, rumah parlemen. And the Bet Tepilah adalah rumah sembahyang, bukan sinagoge. Ada 3 agama di sana, agama besar yang ada di Yerusalem. Yerusalem Yudaisme, Kristen dan Islam. Hanya satu yang bersumber dari Nabi Ibrahim. Apa itu? Islam. Jadi dasar ketauhidan agama Islam ini yang dibawa, yang disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya mempelajari, membuka, melihat, tidak ada tuh nabi di dalam gereja. Tidak ada nabi bertepuk-tepuk tangan. Tidak ada nabi berbakti menyembah kepada Allah dengan menyanyi-menyanyi, tidak ada itu. Semua nabi yang datang atas nama Allah, termasuk Nabi Isa, sama hukumnya dengan Islam. Lalu saya mempelajari, melihat, oh, rupa-rupanya Nabi Isa sholat. Di dalam kitab Perjanjian Lama, Nabi Isa sholat. Nabi Isa tidak memakan makanan yang haram. Begitu juga Nabi Musa. Yahudi mengatakan agama Kristen itu adalah agama najis. Agama orang Yahudi itu bukan Taurat kitabnya. Kitabnya adalah Talmudis. Agama orang Kristen kitabnya bukan Injil. Agama orang Kristen itu kitabnya adalah Perjanjian Baru. Jadi kalau orang tanya kenapa saya masuk Islam karena kebohongan, ketidakbenaran kitab suci orang Kristen. Bagaimana bisa bohong? Ya bagaimana tidak bohong? Saya yang membohongi teman-teman orang-orang yang jadi pendeta itu, kitabnya semua bohong. Jadi kalau bilang firman Tuhan, bukan firman Tuhan, firman saya dan teman-teman yang membuatnya. Al-Quran semisal satu ayat saja, kita buat Al-Quran satu ayat, ditantang oleh Allah. Bisa enggak ada manusia yang membuat satu ayat saja? Inilah sebabnya saya mengajak istri, mengajak anak-anak, ayo kita kembali kepada Islam, pulang kepada fitrah. Rencana saya begitu masuk Islam pertama kali 11 Oktober tahun 2006. Begitu masuk Islam saya katakan istri saya, anak saya, ayo, rencana kami, wallahi, kami mau pergi ke Aceh, tinggal di Aceh. Karena yang saya tahu di Aceh sana semuanya Islam. Kenapa saya harus ke Aceh? Karena keluarga-keluarga saya di Manado mengejar saya untuk membunuh kami sekeluarga. Memang tidak mudah. Tidak mudah mendapatkan Islam ini, tidak gampang. Ibu bapak ketemu orang Kristen bebas-bebas, bertetangga dengan orang Kristen bebas. Tapi saya dan keluarga, di mata orang-orang kafir, kami ini adalah pengkhianat. Tolong dimatikan, Pak. Kami ini adalah pengkhianat. Kalau kita di Islam, orang yang murtad itu kan nama orang yang keluar dari Islam namanya murtad. Tapi di Kristen, mereka akan cap orang yang masuk Islam itu adalah pengkhianat. Saya baca-baca Al-Quran, apakah betul saya pengkhianat? Masya Allah. Di dalam Al-Anfal ayat 55 itu jelas sekali. Inna syarrat tawabbi indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Kata Allah, sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Jadi derajat orang kafir itu seperti binatang. Siapa orang kafir itu? Orang yang bukan Islam. Siapa mereka? Kristen, Hindu, Buddha, itu kafir. Tapi orang Islam tidak ada yang kafir. Jeleknya bagaimanapun, miskinnya bagaimanapun, bajingannya bagaimanapun, ada iman sebesar biji sesawi, orang Islam tetap masuk surga. Makanya saya kaget nonton di YouTube. Kalau yasinan, bidah. Maulud, bidah. Sesat, kafir, sesat, kafir, sesat. Coba nih ustaz-ustaz sombong ini, yang di YouTube ini, coba bantu saya. Bantu saya, katakan, hei pendeta-pendeta Kristen, pendeta Buddha, pendeta Hindu, kalian kafir, masuk neraka. Bukan dengan dasar benci. Kulia ayuhal kitabi, ta'alau ilah kalimatin, sawain bainana bainakum ala na'budah ilallah wala nusrika bihi, wala yatagiza baduna ba'dan. Kembali, hai ahli kitab, kepada kalimat yang sama dengan kamu. Ajak mereka beriman kepada Allah dan ajak yang sudah muslim bertakwa. Itu tujuannya. Kalau saya mengajarkan jamaah, umpamanya saya datang berdakwah, buka kaki lebar-lebar kalau sholat 60 derajat, itu bukan bidang saya. Saya orang dari kafir, tahu diri. Saya enggak cocok, oh begini lempar jumroh, begini kalau mengitari Hajar Aswad. Enggak cocok saya. Begini yang tawaf sa'i, tawaf wajib, enggak cocok saya. Haji Ba'dan, enggak cocok saya. Kenapa? Ada yang lebih tahu. Saya hanya mengajarkan dasar fondasi keislaman kita, ketauhidan kita. Kenapa? Karena bajingan di terminal sana yang tidak sholat-sholat sekalipun masih lebih betul daripada saya ini. Hah? Selagi mereka masih beriman, bahkan yang tidak sholat-sholat pun, yang namanya orang Islam, insya Allah tetap masuk surga. Lalu orang Aceh yang pemalas sholat dengar malam ini, wah ini baru namanya ustaz, ini yang hebat. Betul itu. Ente jangan langsung telan mentah-mentah, ini ustaz betul, tapi dari kafir. Baru sebut satu ayat sudah dipanggil ustaz. Memang orang Indonesia ini luar biasa. Yang penting sudah muncul di TV, Ustaz Maulana Guntur Bumi, pensiun Guntur Bumi muncul, Gatot Brajamusti, pensiun Gatot Brajamusti muncul di Pulau Jawa, pakai jubah besar, Kanjeng Dimas taat setan, wah itu tuh. Ada juga pengikutnya. Makanya Kiai telepon saya tadi, Ustaz baru minggu lalu dikasih tahu, kenapa Kiai? Ente kalau ceramah, kenapa? Jangan lupa sampaikan kepada jamaah ini, ingat hadis Nabi, istatun yakulunaroh bisitatin. Ada 6 golongan yang masuk neraka karena 6 perkara. Yang pertama, al-umaro bil-ju'uri, penguasa yang sewenang-wenang. Ya Jokowi, siapa lagi? Nggak usah takut-takut lah. Memang betul. Apa yang tidak betul? Kita hidup lumbung padi, Indonesia kaya dengan pangan. Beras diimpor. Kenapa? Karena ada poin yang keempat. Watu jarumu bilhianat. Pedagang-pedagang pengkhianat. Tidak mungkin impor beras kalau tidak ada pedagang pengkhianat. Pasti ada. Siapa mereka itu? Konconya Jokowi. Dia pemerintah. Begitu kalau bicara, enggak usahlah apa namanya setengah-setengah abu-abu. Kalau pakai singgung-singgung nanti jemaah enggak mengerti. Kebetulan saya juga orang Sulawesi. Enggak tahu tuh pakai-pakai bahasa ironis atau bahasa sindiran halus itu enggak mengerti saya. Yang saya tahu setelah Muslim, Al-Quran itu isinya hitam dan putih, enggak ada abu-abu. Ya, wal arabu bitasubi. Orang Badui yang fanatis kesukuan. Nah, saya senang. Dua kali orang Aceh undang saya, kemarin di Pasar Minggu. Pertemuan Maulud dua kali ini, anak-anak yatim diberikan sedekah. Anak-anak yatim diberikan infak, anak-anak yatim diberikan harta. Bukan bertambah kurang. Ara'aita allazi yukasibu bid-din fazalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahudu ala tu'amil miskin fawailu lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Ada bagian orang miskin, ada bagian du'afa, ada bagiannya mu'alaf enggak? Mu'alaf tidak. Ketika Umar masuk Islam, du'afa, fakir, miskin, yatim, yang kelima mu'alaf, yang keempat mu'alaf, kata Umar, mu'alaf hapus. Memang betul, sekarang terjadi modus. Nanti kalau mendekati Ramadan, datang satu dua orang pura-pura masuk Islam. Datang ke masjid-masjid minta-minta duit. Inilah setitik merusak susu sebelahnya. Jadi saya pernah bilang, saya mengislamkan orang ini sudah puluhan ribu saya islamkan. Dan saya katakan kepada mualaf-mualaf ini, saya tidak bangga Anda masuk Islam. Yang saya bangga adalah Anda melakukan Islam. Manado, Sulawesi Utara, tempat kelahiran saya. Orang Manado rata-rata kafir, tidak ada yang Islam. Marga saya Waloni, tidak ada Waloni beragama Islam, tidak ada. Nanti saya masuk Islam, baru yang lain ikut, termasuk ayah kandung saya. Coba buka di Google, lihat sekarang ini, sekarang tahun 2016, 17, 18, persentase umat Islam dan Kristen di Manado, umat Islam sudah 51%. Buka di Google, periksa di Kementerian Agama Manado. Kebetulan kakak perempuan saya pengurus kafir-kafir, mantan kafir semua di sana itu. Kita orang Manado ini beda dengan orang Batak. Orang Batak ada Nasution Kristen, ada Nasution Islam. Dan saya gak bisa, gaya bahasa saya memang begini dari dulu. Makanya saya waktu di kafir tidak pernah jadi pendeta jemaat. Saya jadi pimpinan, rektor. Kenapa? Tegas. Bicara yang betul. Enggak usah digantung-gantung. Ini urusan akhirat. Kemarin tanggal 28 Desember, usai dari pertemuan orang Aceh di Pasar Minggu, tanggal 28 dihadiri ribuan kiai sejabodetabek. Di Kiai Haji Besar yang ada di Kiai Haji Bunyamin yang ada di Kebun Jeruk. 15.000 jamaah lebih yang hadir, yang memberi sambutan Anies Baswedan. Saya tidak tahu kalau ada salah satu wali kota Jakarta Barat ini PDIP. Dan saya tembak di situ, saya katakan jangan pilih itu partai PDI karena dia anti-Islam. Ada komentar dari Megawati, jangan, kita tidak berharap pemilih orang Islam. Betul. Ya, ada itu, makanya jangan pilih. Islam ini harga dirinya bukan di dunia. Bukan jabatan, bukan pangkat, bukan materi, bukan usaha kita, bukan. Kadangkala kan biar sudah ulama tidak tahu diri. Takut takut tidak makan, takut tidak dipuji, takut tidak mendapat popularitas. Banyak orang dikenal di dunia, tapi langit tidak tahu. Sudah jadi kiai dia nggak tahu dia pakai batik ini uangnya orang Islam. Amin. Saya dari kafir masuk Islam, ada bawa apa? Merantau ke Jakarta bersama istri dan 3 orang anak. Ada bawa apa? Tidak ada. Saya punya rumah, saya punya kendaraan, saya punya baju. Saya bisa makan karena uangnya orang Islam. Orang yang sayang kepada Nabi Muhammad. Ini sudah jadi kiai. Gak apa-apa cari pemimpin kafir asal tidak korupsi. Hati-hati tahun 2019. Kita juga banyak umat Islam ini pengecut, saking takutnya. Orang Islam ini gak usah jadi pengecut, saking takutnya buatan tiang listrik, Pak. Saya kalau ada intel tanya, saya baru pulang dari Medan. Datang salah satu intel, Ustaz, Ustaz ini berdakwah dengan apa tujuannya? Saya bilang tujuan saya akhirat. Ustaz tidak takut yang begini? Tidak. Motivasi Ustaz menyampaikan begini supaya apa? Supaya yang kafir masuk Islam dan yang muslim ini kokoh dalam akidah. Nah ini bagaimana Ustaz kalau saya nanya ada orang-orang yang lapor? Kenapa kalau yang lapor? Silahkan lapor. Ini bukan suspensi, ini fakta. Jamaah lebih percaya penceramah daripada politikus. Lidah mereka bercabang seperti ular. Bahkan terkadang kita dari golongan ulama, wal ulama ubdil hasad, ulama-ulama yang dengki. Sampai salah satu Habib lari ke Saudi Arabia, bukan perbuatan dengki. Bukankah kita umat Islam diharapkan bersatu? Ruhnya Rasulullah akan sampai kepada kita kalau kita bersatu dalam ukhuwah Islamiyah dengan tidak ada benteng-benteng massa. Wal arabu bitasubi, orang Baduy yang fanatis kesukuan. Yang keempat, yang ketiga wa'an lurus taki bil jali, yang keempat wadah kinu bil kibri, kepala daerah yang sombong. Satu dikejar petugas Dumijola KPK. Sudah jangan pakai-pakai lari kalau orang Islam. Ngapain lari-lari? Umpama saya turun dari ceramah ini ditangkap, gak usah jamaah bela, cukup doain. Mudah-mudahan Ustaz Yahya hukumannya gak panjang deh, begitu aja. Apa itu penceramah sudah begitu memang risikonya. Hah? Ente mau dipuji orang, saya lebih baik dibenci seluruh makhluk manusia di dunia, tapi saya disenangi oleh Allah. Amin. Daripada saya disenangi semanusia satu dunia, tapi saya dibenci oleh Allah. Ini kan sudah nampak mana yang asli, mana yang tidak. Bukan jadi ukuran, ente baru masuk Islam, anak sudah dan nenek moyang. Al-ilma bil kasab labi nasab. Islam itu kan ilmu, bukan karena nasab. Hah? Apalagi orang-orang ini, saya pertama kali dakwah di Aceh tahun 2009, 7 bulan saya ke sana. Aceh Tamiang sampai ke 10 salam, Aceh Singkil, diundang oleh Abu Kutakrum. Ke sana pertama kali saya, keliling Aceh, Sumatera, Sumatera Utara. Nggak pernah pakai pengawal sendiri, pak mobil sendiri. Nggak pernah ada pengawal. Nggak usah orang tahu kita berdakwah, hanya Allah yang tahu. Nanti buahnya akan terlihat. Indonesia ini kan cukup isu yang sangat sensual sekali bagi negara-negara Eropa. Cari pemimpin yang mayoritas, yang mendukung kaum mayoritas, pemimpin yang Islami, partai-partai yang membela Islam, bukan partai Islam, partai-partai yang membela, bukan partai Islam. Partai Islam sudah tidak bisa dipercaya, termasuk ketiga. Ente mau ngomong apa? Oh, curiga. Ini kan bekas pendeta, wajib dicurigai. Curiga buset lu. Curiga apa? Dakwah kalau berani. Kalau berani dakwah, turun ke lapangan. Gak usah membidak-bidakkan, menyerang-nyerang orang Islam. Tidak tahukah kita? Hah? Saya punya kiai pesan. Ya, kamu cerah. Maka kasih tahu, jangan lupa apa Pak Kiai. Kasih tahu, hati-hati bilang jamaah untuk memilih haji dan umroh. Pengkhianat semua ini, pedagang-pedagang pengkhianat. memakan harta saudara sendiri. Saya selama berdakwah enggak pernah itu bicara soal fulus. Enggak pernah terbesit dalam pikiran saya, oh mau jadi ustaz saya supaya ceramah saya dapat amplop. Innalillahi. Kalau itu tujuan saya, tidak usah masuk Islam. Di kafir sana tiap bulan $13,000 masuk ke rekening saya, belum lagi gaji dari sinode, belum tunjangan khusus spesialisasi beberapa mata kuliah yang saya ajarkan. Saya tinggalkan, goodbye, selamat tinggal, saya masuk Islam. Cinta, cari muka jangan kepada orang, jangan kepada pemerintah, cari muka kepada Allah. Cari muka kepada Allah. Allahu Akbar. Nah, Ustaz Yahya ini pernah diancam-ancam enggak? Innalillah, satu hari itu kalau 1000 kurang. Saya mau ke Manado kemarin sebelum Ramadan. Dari Brigade Laskar Kristus Manado kirim SMS. Kami sudah tahu kau akan turun di bandara Samratulangi. Kami akan jemput, penggal batang lehermu, potong lidahmu. Saya balas, itu yang saya cari-cari. Kakak perempuan saya mati ketakutan. Kau datang dengan siapa, Dek? Sendiri. Tidak ada orang FBI, enggak perlu. Tidak ada siapa-siapa, enggak ada. Mati besok, mati sekarang sama. Sendiri kita berdakwah, tapi kaumnya penduduknya itu lebih baik daripada datang berombongan banyak-banyak orang, tidak ada manfaat bagi jemaah. Percuma. Yang ada urusan bisnis, bisnis, bisnis, bisnis, yang sakit hati juga jemaah. Kumpul-kumpul dua orang bikin organisasi. Makanya ada jemaah bilang begini, Ustaz, kenapa Ustaz tidak bikin biro umroh, biro haji? Kenapa Ustaz tidak bikin pesantren? Saya jawab, pesantren sudah banyak, biro haji umroh sudah banyak. Kenapa Ustaz tidak jadi mutawaf? Saya ditakdirkan Allah untuk mempersatukan Muslim, mujahid wal muwahid, penceramah di jalan Allah fisabilillah, dan mempersatukan umat Islam. NU Muhammadiyah bersatu. Orang kunut silakan kunut, pulang dari maulud Nabi begini. Yang biasa pakai jeans, lanjutkan pakai jeans. Yang biasa pakai sarung, silakan lanjutkan. Yang penting kontrol bola. Begitu kan? NU Muhammadiyah, silakan jalan masing-masing. Kebetulan dua tokoh-tokoh ini kan pemimpin-pemimpin NU, yang dari ketuanya mengatakan tidak apa-apa cari pemimpin kafir asal tidak korupsi. Nah ini bahasa bukan bahasa kiai, bahasa bajingan. Kalau kiai bahasanya bukan begitu, sedangkan kafir, sedangkan muslim korupsi, apalagi kafir. Nah itu lebih bagus. Ini Ahok kalau bebas penjara, Ahok ini kalau bebas penjara, dia akan dituntut lagi korupsi. Mudah-mudahan kita doakan, amin. Doakan Ustaz supaya Ahok masuk Islam. Doakan supaya cepat mati. Begitu. Orang-orang munafik yang dari Islam, ulama-ulama munafik, doakan supaya umur pendek, cepat mati. Termasuk Megawati juga kita doakan supaya cepat mati, kan begitu? Ah, dakwah kok takut-takut. Kayak Haji Munyamin, Anies Baswedan yang sambutan. Saya katakan, di tengah kerumunan banyak orang, 15,000 jemaah, pilih Anies Baswedan tahun 2019 jadi wakil presiden, Prabowo jadi presiden. Amin ya Robbal. Takbir. Prabowo jadi presiden, Anies Baswedan jadi wakil. Gak usah yang lain-lain, Gatot Nurmantio menteri pertahanan. Begitu. Pak Yahya jadi apa? Kalau Anies jadi wakil kan gagah itu, profesor akademik, ya. Orangnya ganteng, gagah. Ini suruh apa-apaan? Banyak orang-orang gagah di Indonesia ini, postur tubuhnya bagus, face-nya gagah. Banyak, coba lihat waktu dulu SBY, mantap sekali, gagah betul. Makanya orang Aceh kalah Jokowi, betul atau betul? Karena orang Aceh ini kan Islamnya kuat, walaupun sholat bolong-bolong sih. Berkatan muslim kebel. Saya sudah pernah sholat di Aceh keliling Blok Sumawe sampai ke Batu Singkin, kosong mesti. Tapi berani ente mengganggu Islam, lebih dulu hadir. Ah itu yang begitu tuh. Coba ente bilang kafir kalau benjol tuh ustaz itu. begitu. Tidak usahlah saling paksa-paksa. Ada itu, oh surga itu di dalam Al-Quran mengatakan nanti apabila orang NU mati, surganya agak ke kanan adalah bendera Alfamart belok kiri. Apabila orang Muhammadiyah mati, surganya adalah ada mangga, ada pecel lele Lamongan, ambil kanan. Tidak ada itu. Kita bersatu semua umat Islam, tempatnya adalah surga. Begitu orang Islam masuk surga, malaikat Al-A'raf 22-24, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan bagimu wahai orang-orang yang sabar. Sabar sampai mati kita beriman Islam. Amin ya Rabbal. Amin. Jangan ikuti tuh setan Saifuddin Ibrahim itu. Ya. Ngaku-ngaku kiai lagi. Mana biodatamu mantan kiai mana? Begini bagus. Hah? Ini ada biodata lengkap. Pendeta-pendeta saya yang pendetakan. Adonai jismur ka mikorra yesmur et nafseta mikorra. Adonai jismur ka kaufueka me'ata we'at olamim. Pendeta bilang, amin. Padahal ini doa kutukan Yahudi. Mati kamu semua. Adonai jismur ka mikorra yesmur et nafseta mikorra. Adonai jismur ka mikorra yesmur et nafseta mikorra. Adonai jismur ka kaufueka me'ata we'at olamim. Itu doa kutukan. Adonai Tuhan, jauhkan kami dari murkamu, jauhkan kami dari celaka anak keturunan kami, me'ata we'at olamin, dari sekarang sampai selama-lamanya. Abjadnya itu kan sama dengan huruf hijaiyah, alef bet gimel dalet he waw sayin ketet yot kaflamet memnun samek ayin besade kofresi shimto. Penulisannya juga dari kanan ke kiri. Bahasa yang dipakai di Yerusalem ya bahasa speak Arabic kombinasi dengan bahasa Hebrew, Ibrani. Saya 4 tahun lebih di sana waktu Ishak Rabin dibantai oleh pengawal pribadinya. Tahun 98 saya sudah mau masuk Islam, tapi saya pikir-pikir kalau saya masuk Islam hilang gaji besar. Udahlah, kita orang Islam begini apa yang mau dibanggakan? Datang masjid silakan. Mau kunut tidak kunut, yang penting baju bersih. Amin. Biar murah, yang penting bersih. Masuk masjid takbir Allahu Akbar. Gak ketahuan mana NU, mana Muhammadiyah. Nanti At-Tahiyatul Akhir baru ketahuan bedanya. Ujung jari begini, ada yang goyah. Ada yang baru juga, yang baru keluar, yang cungkir-cungkir begini. Ada yang baru begini-gini. At-Tahiyatul Mubarakatuh, Salawatul Taibatulillah. Anak saya sholat tahajud dengan saya dan ibunya, anak saya, laki-laki. Habis sholat sudah ngantuk, dia bilang begini, Pak, Papa sama Mama begini ya. Iya. Karena saya enggak pernah bilang umi dengan abah itu enggak maulah, karena saya orang Indonesia kan. Enggak usah ikut-ikutan lah bahasa Arab potong-potong begitu. Jadi saya bilang mama dan papa lah begitu ya. Dulu panggil mami, waktu kafir saya panggil papi, orang Manado. Kalau papi setan Belanda punya itu tidak ada lah. Begini tangan saya bilang, dia sudah mengantuk, dia bilang, "Pak, papa sama mama begini." Iya. Saya boleh balik begini, saya lipat lipat. Aja mikir-mikir bermain. Ya begini-gini. Saya bilang, kau berdoa tadi? Ya, saya harus berdoa. Pak. Coba saya dengar. Doa, saya dengar. Betul kau berdoa itu? Saya mau dengar. Dia bilang, tidak, saya cuma kau kurang ajar. Dasar bekas kafir kau. Dia bilang, papa juga kan bekas kafir. Ya, sama. Dia pura-pura kau matikan. Saya suruh sholat. Dia terlambat. Saya suruh sholat. Sholat kamu. Sholat. Habis sholat dia. Kau berdoa itu? Iya, coba saya dengar. Nah, ke mana doanya? Bukan doa itu, Pak, cuma begini-gini saya. Allahu Akbar, Pak! Jangan begitu-gitu. Ini bukan di Kristen ini, baku tipu kita. Hah? Coba belajar berdoa, coba. Sebut, saya sebut. Dia ikuti. Dia jadi tahu ke anak-anak, tuntun, dan keras. Kita sholat hajar. Nasib kita ini bergantung kepada Allah. Bengkok sedikit tidak jalan, habis kita. Negara ini juga begitu. Tidak mau ikuti sikap dan teladan Rasulullah. Islam itu enjoy, santai, serius, sukses, surga. Gak usah terlalu tegang-tegang masuk masjid. Jangan main-main 55 tahun ini dari Madinah ini. Kan begitu, orang hebat ya. Rasul pernah dengan sahabat, Rasul bilang sebentar lagi ya, Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, sebentar nanti kalian lihat ada ahli surga mau masuk masjid. Tunggu. Tidak. Datang cuma tenteng, sandal jepit. Kata Rasulullah itu, tuh ahli surga sudah masuk. Umar bilang cuma begitu modelnya. Kadangkala kita ketipu kafir. Amin. Kita lihat orang dari luar, enggak melihat ke dalam. Enggak melihat ke dalam. Kenapa? Tasawuf kita kurang. Ya, saya enggak tertarik dengan permainan fikih dalam ilmu Islam, enggak tertarik saya. Karena saya memang orang yang sudah pensiun dengan itu. Saya pernah sholat di Batam, ada anak muda di samping, rapat-rapat kaki Ustaz, rapat. Kenapa kalau rapat? Setan mau lihat, itu imam sudah mau habis baca ayat, ente cerewet, betul? Rapat katanya, supaya setan, dia tak bisa, ente buka kaki, dia lewat di bawah sini. Jadi kamu, saya bilang, ente kalau mau digit, cari mu'alaf yang baru ikhro satu. Saya bukan mu'alaf. Saya dari kafir sana, ulama, masuk Islam tidak berubah. Derajat dan wibawa saya tidak berubah, cuma memang satu yang berubah. Kata Al-Anfal tadi, inna syarrat dawabi innallahi lazina kafaru fahum la yuqinun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Dulu saya binatang, sekarang jadi manusia. Nah, itu aja yang berubah. Saifuddin Ibrahim dari manusia jadi binatang. Supaya yang mau rencana jadi binatang malam ini enggak jadi. Dari orang yang masuk Islam dari binatang jadi manusia. Yang kafir masuk Islam dari binatang jadi manusia. Dari manusia Islam masuk kafir murtad, berarti apa? Perubahannya bagaimana? Manusia jadi binatang. Kalau ada yang tersinggung saya bilang jangan panggil saya, itu Al-Qur'an yang bilang, panggil itu Al-Qur'an proses. Hei Al-Qur'an, nama Al-Qur'an lahir di Makkah. Kenapa kau bilang itu orang kafir binatang? Jangan proses saya hanya menyampaikan. Dan tidak ada dasar kebencian. Kalau saya bilang pendeta Kristen, orang Kristen masuk neraka, jangan dulu marah ibu bapak. Ibarat dokter, orang yang datang dengan penyakit berat, dosisnya memang harus tinggi. Kalau cuma beringus, pilek, segala macam, ya sudahlah, dosisnya rendah. Paling dikasih tablet satu biji, sudah sembuh. Tapi kalau yang datang komplikasi jiwa memang begini. Asidaw alal kupar, keras dengan kafir. Jangan keras dengan muslim. Makanya saya bilang tuh di YouTube yang suka-suka pindah-pindah sama-sama muslim, coba bantu saya, ikut saya berdakwah dan mari kita kafirkan sama-sama orang kafir. Berani enggak? Berani enggak? Enggak berani. Muslim orang Maulud pindah, orang Muhammadiyah dan NU dari dulu berbeda. Tapi tidak pernah orang Muhammadiyah mengatakan di publik bahwa maulud Nabi itu bid'ah. Paling dia ngomong diam-diam. Yang satu ini, yang baru-baru ini bahaya. Kalau ceramah sampai 5 biji solusinya. Oh jangan pikir saya tidak percaya yang model-model begini. Walaupun saya dari kafir, tidak percaya saya. Saya lebih percaya orang-orang tua-tua di kampung-kampung sana, imam-imam kecil-kecil di desa, daripada model-model begitu. Saya masih Islam ini karena petunjuk dari Allah. Mana yang ibu bapak suka? Orang melamar pegawai atau dipanggil jadi pegawai? Melamar pegawai atau dipanggil jadi pegawai? Saya dipanggil. Saya dipanggil jadi Islam. Bukan saya mau masuk sendiri, enggak. Berarti saya diberikan kekuatan, kekuasaan oleh Allah. Dan tidak pernah takut dengan bahaya. Mau jenderal 100 bintang pun saya enggak pernah takut. Di Mabes Polri, Mabes Angkatan Darat, saya bilang polisi kafir Kristen biar jenderal 100 bintang masuk neraka semua. Hah? Yang muslim masuk surga. Begitu juga tentara kafir masuk neraka kau, yang muslim masuk surga. Nah, bukan benci, sayang. Mungkin inilah dokter jiwa. Nah, nanti. Assalamualaikum, sebenarnya kita Islam dan Kristen itu sama. Sumbernya kita dari Ibrahim. Hampir saya lempar televisi itu dengan sandal. Beberapa kali istri saya pernah marah itu saya waktu lempar dengar Jokowi menang jadi presiden. Saya hajar televisi sampai pecah dengan asbak. Kenapa kau lempar televisi? Istri saya bilang. Dia bilang, jangan juga kau banyak bicara, kamu juga saya lempar. Nah, begini, harus terbuka begini. Enggak usah banyak bersembunyi lah. Supaya jamaah bisa baca, oh ini memang warnanya begini. Ini akhir zaman kok. Yang paling tahu niat kita adalah Allah. Sayang kepada umat. Kalau bukan, kalau hanya pikir lelah saya. Tadi waktu yang kemarin telepon saya dari ini apa Medan, pacar saya mau cari dari Cimideng, kilometer 62 tadi. Sudah bawa sholat asar, saya tindis gas. Beliau makan pun sebelah cepat makan, cepat-cepat kami makan dengan istri anak sampai di sini. Sampai di sini hantam lagi mie Aceh. OP kopi dua gelas. Itu yang membuat saya terhibur. Dakwahnya jadi panjang karena kopinya dua gelas. Tapi andaikan tidak ada kopi tadi, selesai sudah diceritain. Nah, tadi balik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah begini ibu bapak, ini kan maulud Nabi. Ya, muha-muha, wabillahi taufiq selesai. Tapi ini momen yang bagus sekali. Orang Aceh ini fanatis, betul. Orang Aceh, orang Jawa, orang Kalimantan, masya Allah. Tidak ada orang-orang itu masuk surga, yang masuk neraka. Yang masuk neraka itu orang Manado. Suku saya, kebanyakan kafir di sana. Kaget saya. Teman dari Departemen Agama, teman sekolah SMA dulu. Pernah mandi di kali sama-sama, sekarang dia jadi orang Departemen Agama di Manado. Dia bilang, jangan lupa sama saya, saya masih ingat. Masya Allah, anak yang mengurus haji dari Manado. Oh, kenapa, Masur? Jangan lupa kita mandi Kuala dulu. Mandi Kuala itu mandi kali. Saya kan sudah bilang, ente sunat cepat, cuma ente yang terbungkus. Ada teman, memang saya dari kecil suka berteman sama orang Islam. Bapak saya ini tentara. Pernah kunci saya dalam kamar suruh baca ayat Bible sampai saya jadi pendeta. Tapi saya dari SD, SMP, SMA memang juara beberapa kali akselerasi, lompat keras. Lompat program akselerasi. Dari kelas 1 langsung kelas 3. Dulu ada istilah cerdas cermat. Jadi biar nakal tapi pintar. Begitu ketahuan saya ke masjid, dihantam dengan koper ring. Ayah saya kurung saya dalam rumah, suruh baca Al-Quran. Karena kakak perempuan saya yang lapor. Itu dia pergi ke masjid dengan temannya, Rum. Saya punya teman orang Islam, teman baik saya namanya Rum. Saya tidak mau berteman dengan...